إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتنا عزكم الله kita masih pada pembahasan kitab الصلاح باب المواقيت bab yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah fajar. Juga telah kita baca hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang pelaksanaan sholat lima waktu. Yang prinsipnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan salat lima waktu di awal waktunya kecuali zuhur apabila sangat terik, panas yang sangat terik, maka ditunggu sampai dingin, dan isya disebutkan dalam sebagian riwayat apabila makmum sudah berkumpul beliau segerakan, bila makmum belum berkumpul beliau akhirkan. Disebutkan dalam riwayat yang lain beliau tunda sampai pertengahan malam bila tidak memberatkan umat. Sekarang kita bahas hadis yang berikutnya, hadis yang ke-53, menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال dari Abu Minhal yang bernama Sayyar bin Salamah, dia berkata dakhaltu ana wa abi ala abi barzat al-aslami, aku dan ayahku masuk menemui Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Abu Barzah namanya Nablah ibnu Ubaid. Nablah ibnu Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu abi, maka ayahku bertanya kepadanya, hadithna كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة. Sampaikan kepada kami, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat yang fardu, yang wajib. Faqala, maka Abu Barzah menjawab, kana yusallil hajir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa melaksanakan salat hajir. Hajir itu salat zuhur. Dikatakan dengan sebutan hajir diambil dari kata-kata hajir atau hajirah, yakni panas yang sangat, untuk menggambarkan zuhur. Zuhur ketika kondisi yang sangat panas. Beliau biasa salat zuhur, wa hiya allati tad'unaha al-ula, dan ia yang biasa kalian sebut dengan salat ula. Salat ula, salat yang pertama, ini zuhur. Hina tadhabu syamsu, tatkala matahari tergelincir. Tadhabu aita zulu an wasatis sama, tergelincir dari tengah-tengah langit, tergelincir menuju ke arah barat. Wa yusallil asra, dan beliau salat asar. Thumma yarji'un ahaduna ila rahlihi, kemudian salah seorang di antara kita pulang ke rumahnya. Fi aqsal madinati, di ujung kota Madinah. Wasyamsu hayyatun, dalam keadaan matahari masih hidup. Masih hidup, masih terik, masih panas, terang kondisinya. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan saya lupa apa yang beliau ucapkan tentang maghrib. Untuk maghrib, lupa Abu Barzah. Wa kana yastahibbu ay yu'akhkhira min al-'isha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai menunda isya, mengakhirkan waktu isya. Allati tad'unaha al-'atamah, salat isya yang biasa kamu sebut dengan istilah atamah. Atamah itu salat isya. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha, Rasul membenci tidur sebelum isya. Wal haditha ba'daha, berbincang-bincang setelah isya, beliau benci. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati, dan beliau biasa selesai dari salat subuh, ghadat, salat subuh. Hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, ketika seseorang mengenal teman duduknya, mengenal samping kanan samping kirinya. Wa kana yaqra'u fiha bisittina ilal mi'ah, dan beliau membaca pada salat subuh itu 60 sampai 100 ayat. Titik. Masyaallah. Hadis ini qolantina azakumullah hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, hadis Jabir bin Abdullah yang menjelaskan tentang pelaksanaan salat 5 waktu. Maka faedahnya sama dengan kemarin. Kaidahnya jangan lupa, terkait dengan pelaksanaan salat 5 waktu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya tepat di awal waktu, kecuali zuhur dan isya. Dibahas tadi. Kemudian barakallahu fikum, yang perlu dibahas di sini ialah tentang masalah waktu-waktunya. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu subuh. Tapi kita bahas sekarang terkait dengan zuhur. Waktu zuhur itu ditandai dengan zawal. Zawal, zawalus syamsi, tergelincirnya matahari ke arah barat. Paham ya? Tergelincirnya matahari ke arah barat. Terkait dengan zawal ini ada dua keadaan, tergantung musim. tergantung musim. Ada satu musim di mana matahari itu kalau siang di tengah-tengah kita, persis di tengah-tengah langit. Paham ya? Tatkala matahari di tengah-tengah kita, itu waktu larangan, tidak boleh sholat. Begitu matahari bergerak menuju ke arah barat, gitu ya, bergerak menuju ke arah barat, otomatis menimbulkan bayang-bayang di sebelah timur. Ketika dia tergelincir ke arah barat sedikit saja, sudah masuk waktu zuhur. Disebut dengan waktu zawal, itulah waktu untuk azan zuhur. Ada gambaran? Saya kasih benda saja. Ini antum. Ketika matahari di tengah-tengah, matahari Pak ya, di tengah-tengah gini Pak ya, ini bayang-bayang akan hilang. Sama seperti antum, tengah-tengah nih. Begitu matahari lengser menuju ke arah barat sedikit, bergerak ke arah barat, ini akan menimbulkan bayang-bayang ke di sebelah timur, gitu ya. Ketika kondisi yang demikian dikatakan sudah masuk waktu zuhur, disebut dengan zawal. Paham ini Pak ya? Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ini pada musim yang berikutnya lagi, musim yang kedua. Musim di mana matahari itu tidak di tengah-tengah kita, tapi agak condong. Entah di sebelah sininya, apa namanya? Barat, kalau sini itu namanya utara. Oh, selatan. Ke arah sini, Pak. Sini. Sehingga tidak di tengah-tengah kita. Agar di selatan dia. Bagaimana cara mengetahui zawalnya? Barakallahu. Yang perlu dipahami barakallahu fikum, ketika matahari terbit dari arah timur. Ketika dia terbit, kan gitu ya. Maka akan muncul bayang-bayang sebelah barat. Paham ya? Sebelah barat. Semakin tinggi mataharinya, semakin berkurang bayang-bayang di sebelah baratnya. Semakin tinggi berkurang, terus demikian. Sampai betul-betul bayang-bayang tersebut berhenti. Ketika matahari sudah agak tengah tapi condong begini, dia berhenti. Ketika berhenti itu disebut dengan waktu larangan. Sama seperti di tengah-tengah itu, dia berhenti. Dalam posisi yang semacam ini barakallahu fikum, masih ada menyisakan bayang-bayang sedikit di sebelah utaranya, sedikit bayang-bayang, tapi matahari berhenti. Ini bayang-bayang bukan bayang-bayang zawal. Lain lagi ini Pak. Ini jangan dihitung. Begitu bayang-bayang atau begitu matahari menuju ke arah barat, dia akan bergerak menuju ke arah timur. Bayang-bayang sebelah sini, ke arah timur. Ketika dia bergerak menuju ke arah timur sedikit saja, dikatakan sebagai zawal. Dan ini yang agak susah untuk dipahami oleh orang-orang yang ingin mengetahui waktu-waktu sholat yang syar'i dengan matahari. Kalau tidak ahli, bingung dia. Pas kan begini sudah ada bayangnya kok. Sudah zuhur kan? Belum tentu. Kalau di tengah-tengah antum, mungkin. Tapi kalau dia condong ke arah selatan, belum tentu. Ditunggu sampai dia berhenti, mengecil dia berhenti, waktu larangan bergerak sedikit menuju ke arah timur, dikatakan sebagai zawal. Ini yang paling penting untuk diperhatikan, berkaitan nanti dengan waktu asar. Paham ini? Ini zuhur. Sebelum zawal, belum masuk waktunya, ketika sudah zawal, masuk waktu zuhur. Adapun terkait dengan masalah waktu asar, waktu asar ini barakallahu fikum masuk dengan berakhirnya waktu zuhur dengan tanpa jeda. Zuhur selesai langsung masuk asar. langsung masuk waktu asar. Kapan dimulai masuknya waktu asar? Disebutkan dalam sebagian riwayat barakallahu fikum, apabila bayang-bayang seseorang sama dengan panjangnya. Disebutkan dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shallal asra. Beliau melaksanakan salat asar fil yaum hina kana dhillur rajuli katulih. Pada suatu hari ketika bayang-bayang orang itu sama dengan panjangnya. Sama dengan panjangnya. Ini hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Baik. Yang itu harus perhatikan barakallahu fiik. Di sini ada dua keadaan terkait dengan zuhur. Kalau suatu musim di mana matahari di tengah-tengah kita, barakallahu fiik. Itu ngitungnya gampang, dikarenakan dia tengah-tengah, enggak ada bayang-bayang. Begitu matahari lengser ke arah barat, memunculkan bayang-bayang ke sebelah timur kecil. Tinggal nanti antum hitung bayang-bayang orang sama dengan panjangnya. Antum setinggi 170 cm. Dihitung bayang-bayangnya antum, antum berdiri tegak 170 cm, itu berarti sudah masuk waktu asar. Paham ya? Itu yang paling mudah. Tapi yang harus diperhatikan para kalafikum adalah ketika matahari agak condong ke sebelah selatan tadi. Ya baik. Sangat juga. Ya. Sekarang kalau mataharinya condong ke arah selatan. Diterangkan tadi, ketika di tengah-tengah dia masih menyisakan sedikit bayang-bayang di sebelah utara. Paham ini ya? Begitu bergerak sedikit menuju ke arah barat, maka dia akan bergerak bayang-bayang tadi menuju ke arah timur. Paham ini? Ini zuhur. Untuk asarnya, yang dikatakan bayang-bayang seseorang sama kayak panjangnya, itu dimulai dari bayang-bayang tadi. Ini batanya antum, menyisakan sedikit bayang-bayang di sebelah utara yang bergerak, ditambahkan dengan tingginya antum. Paham ya? Ditambahkan dengan tingginya antum. Antum tingginya 170 cm. Plus ditambah dengan fai'uz zawal namanya. Sisa-sisa bayang-bayang zawal yang sebelumnya. Dan itu harus dicek baik-baik. Kalau orang yang biasa menggunakan yang hakiki, yang syar'i, bukan waktu abadi, itu dicek. Begitu dia berhenti ketika tengah-tengah tadi, ketika berhenti ketika zuhur, berhenti dikasih tanda sama dia. Set. Ini tanda berhentinya matahari di waktu larangan. Begitu dia zawal masuk ke zuhur, dengan dihitung. Begitu dia berhenti, ditambah dengan tingginya seseorang atau panjang seseorang, maka dikatakan sudah masuk waktu asar. Kalau seandainya sisa bayang-bayang itu sekitar 10 cm atau 15 cm gitu, 15 cm plus tingginya antum. Paham ya? Kalau antum tingginya 170 cm berarti 180, 185. Ini antum harus perhatikan baik-baik. Kalau antum hitung sama dengan yang cara pertama tadi, ketika matahari di tengah-tengah antum, masih siang sekali, belum masuk waktu asar, sudah azan antum ya. Kenapa dikatakan antum tidak menghitung sisa-sisa zawal tadi? Paham ini? Paham tidak? Ada gambaran tidak? Kok bingung antum? Ada gambaran tidak? Ada gambaran enggak? Kalau enggak ada ngomong. Tak suruh berdiri satu orang. Ada gambaran? Nah, ada gambaran. Itu terkait dengan masalah waktu asar. Begitu selesai waktu zuhur tadi, masuk dia waktu asar. Itu awal waktu asar ketika bayang-bayang seorang sama dengan panjangnya. Sama dengan panjang. Jangan lupa dengan disertai sisa-sisa bayang-bayang di waktu zuhur yang sebelumnya. Barakallahu. Itu asal. Kemudian barakallahu fikum ialah kapan berakhirnya waktu asar? Kapan berakhirnya waktu asar disebutkan? Berakhirnya waktu asar ialah ketika bayang-bayang seseorang itu dua kali lipatnya. Dil rajul mithlaihi, bayang-bayang seseorang dua kali lipatnya. Dua kalinya dia. Itu akhir waktu asar. Kemudian terkait dengan maghrib. Untuk waktu maghrib barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat wal maghriba idza wajabat. Dan yang namanya waktu maghrib itu dimulai apabila telah masuknya atau tenggelamnya matahari. Paham insyaallah ya? Dengan tenggelamnya matahari. Jadi biasanya ada jeda antara asar dengan maghrib. Jadi dikatakan saat-saat larangan untuk sholat. Begitu misalkan ufuk barat, gitu ya. Matahari masuk ke dalam. Turun, masuk ke dalam. Gitu ya, tenggelam. Begitu matahari sudah tenggelam, wajabatus syamsu, tenggelamnya matahari, bleng begitu. Masuklah waktu apa ini? Waktu maghrib. Dan disebutkan oleh para ulama kita yang menjadi tolak ukur ialah pandangan orang. Ketika orang itu di sebuah tempat yang tidak ada bangunan, melihat ke arah ufuk barat, tidak ada lagi yang namanya bundarannya matahari, sudah masuk begitu ya, set, maka sudah masuk waktunya maghrib. Dia mengumandangkan azan ketika itu, walaupun suasananya itu masih agak terang. Pahamnya, jangan menunggu gelap. Walaupun agak terang, tapi kalau bundaran matahari telah surup, sudah tenggelam, maka dinyatakan masuk waktu maghrib. Biasanya antara tenggelamnya matahari dengan bayang-bayang orang dua kali lipatnya ada jeda waktu sedikit. Itu waktu-waktu larangan, tidak boleh salat. Maafin ini. Ini maghrib. Ketika tenggelamnya matahari itu maghrib, awal waktu maghrib. Kemudian kapan berakhirnya waktu maghrib? Disebutkan dalam riwayat yang lain barakallahu fikum, waktu maghrib ialah ketika tenggelamnya syafaq. Waktul maghribi malam yaghibis syafaq. Waktu maghrib selama syafaq belum tenggelam atau belum hilang. Apa yang dimaksud dengan syafaq ini ya kawan? Syafaq barakallahu fikum ialah warna kemerah-merahan di ufuk barat. Asyafaq al-humrah, warna merah di ufuk barat. Anda pernah menyaksikan? Jadi kalau matahari tenggelam, itu akan memunculkan warna kuning di wilayah barat. Anda perhatikan enggak? Warna kuning. Semakin tenggelam, semakin hilang kuningnya, berganti dengan kuning kemerah-merahan. Gitu Pak ya? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Sunset. Alhamdulillah. Tenggelamnya matahari. Begitu matahari tenggelam ke ufuk barat, yang tersisa ialah warna merah. Tidak lagi menyisakan warna kuning. Warna merah yang sudah diliputi dengan warna gelap di atasnya. Matahari bagian tengah-tengah langit sudah gelap. Tapi di ufuk barat masih menyisakan warna merah. Warna merah itu namanya syafaq. Selama warna merah itu masih ada di ufuk barat, berarti masih ada waktu maghrib. Dan waktu maghrib dinyatakan selesai apabila telah hilang warna merah tersebut di ufuk barat. Itu sudah tenggelam sempurna, sudah hilang warna merah di sebelah barat, sudah hilang juga, maka sudah masuk waktu isya. maka tidak ada jeda antara maghrib dengan isya. Selesainya waktu maghrib, langsung masuk waktu isya dengan hilangnya syafaq. Barakallah. Maka berarti barakallahu fikum, waktu awal waktu isya dimulai dari hilangnya warna merah di ufuk barat, itu awal waktu isya. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan waktu isya, kapan berakhirnya waktu isya? Baik, terkait dengan waktu isya barakallahu fikum. Terkait dengan waktu isya barakallahu fikum, isya ini memiliki dua waktu terkait dengan masalah salat. Ada dua waktu. Yang pertama disebut dengan waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari, waktu ikhtiar, longgar untuk sholat isya. Waktu longgar ya Pak, namanya ikhtiari. Dimulai dari tenggelamnya syafaq warna merah di ufuk barat sampai tengah malam, sampai wasatul lail, sampai pertengahan malam. Tengah malam jam berapa? Biasanya jam 11 setengah malam. Hah? Sekarang jam berapa malamnya? Jam 6 sudah gelap ya. Subuh jam setengah lima lah ya. Setengah lima lah ya. Tengah malam jam berapa? Berarti jam-jam 11 ya, betul ya. 11, tengah 11, jam 11, tengah 12 gitu ya. Tengah malam. Itu namanya waktu ikhtiari. Dimulai dari hilangnya syafaq di ufuk barat sampai pertengahan malam. Waktu ikhtiari untuk isya. Waktu yang kedua disebut dengan waktu ittirari. Waktu darurat isya. Dari mulai pertengahan malam sampai terbitnya fajar shodiq. Barakallah. Ini yang disilakan oleh para ulama kita terkait dengan waktu isya. Selama tidak ada kondisi-kondisi darurat, maka kita harus melaksanakan sholatul isya dari mulai tenggelamnya syafaq sampai tengah malam. Paham ya? Sampai tengah malam. Itu kalau kondisi longgar. Kecuali kalau kita dalam keadaan kondisi darurat, maka diperbolehkan melaksanakan isya dari mulai pertengahan malam sampai terbitnya fajar shodiq. Paham ini dua kondisi ini. Antum dalam keadaan nggak ada masalah, nggak sehat walafiat, nggak ada kesibukan, nggak ada apa, nggak ada apa. Kemudian anda tunda isya sampai jam 2. Apalagi jam apa hari-hari ini. Ditunda nonton piala dunia. Misalkan sampai jam 2 malam baru kemudian salat isya. Namanya juz. Kenapa? Kondisi anda ikhtiari, longgar. Barakallahu fiik. Paham soalnya? Anda sudah masuk ke waktu ikhtiari. Tapi kalau kondisi anda kondisi darurat, anda misalkan habis operasi, belum melaksanakan sholat isya, baru siuman dari operasi jam 3 malam. Mungkin apa mungkin sering terjadi. Bangun jam berapa ini? Jam 3 malam. Sudah isya belum? Belum isya. Maka kerjakan isya ketika itu juga, dan anda masih punya waktu darurat sampai terbitnya fajar shodiq. Barakallahu. Itu isya. Adapun subuh yang harus diperhatikan barakallahu fikum, Waktu subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar shadiqah. Dengan terbitnya fajar shadiqah. Fajar itu dibagi dua oleh para ulama. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Jangan lupa. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar yang kadzib, fajar yang dusta, artinya belum masuk waktu subuh. Fajar kadzib itu barakallahu fikum. Ciri-cirinya disebutkan dalam riwayat, cahayanya itu naik ke atas, membelah langit. Paham ya? Cahayanya itu naik ke atas, membelah langit. Barakallahu fikum. Itu fajar kadzib. Kalau bawah ke atas namanya apa? Horizontal. Vertikal. Nah, susah bahasanya. Vertikal, naik ke atas. Itu fajar kadzib. Kalau fajar kadzib belum boleh salat subuh. Dan tidak boleh mengumandangkan azan subuh. Fajar kadzib masih boleh untuk qiyamul lail dan waktunya sahur. Belum subuh soalnya, Mbak. Ini fajar kadzib. Fajar yang kedua disebut dengan fajar shadiq. Fajar shadiq barakallahu fikum ialah fajar yang membentang di ufuk timur. Horizontal. Ya. Horizontal. Itu fajar shadiq. Kalau sudah muncul yang namanya fajar shadiq, waktunya salat subuh, azan subuh dikumandangkan, tidak boleh lagi sahur, sudah habis waktu qiyamul lail. Kalau orang puasa, waktunya memulai puasa. Yang perlu diperhatikan barakallahu fikum terkait dengan fajar shadiq ialah fajar shadiq itu barakallahu fikum diterangkan oleh para ulama kita yang sudah meneliti masalah ini. Ufuk timurnya mana? Ini ya. Ketika matahari itu mau muncul di ufuk timur, kan ini matahari. Ketika dia mau muncul itu, ketika mau terbit, tapi belum nampak badannya. Itu sudah memunculkan bias-bias cahaya di bagian badannya itu. Susah dah ini, gitu ya. Ketika dia di ufuk timur mau muncul kepalanya itu. Itu akan memunculkan bias-bias cahaya di atas kepalanya, walaupun cuma sedikit di ufuk timur, belum sampai membentang secara horizontal. Ini katanya para ulama kita sudah dinyatakan fajar shadiq, sudah masuk waktu subuh di awal waktunya. Paham ini ya? Tidak perlu menunggu fajar tadi terbentang secara horizontal di wilayah timur. Nah, gak perlu nunggu demikian. Cukup dengan bias-bias cahaya di atas kepala matahari tadi itu sudah dikatakan fajar shadiq. Semakin dia naik, naik, naik, naik, itu semakin menyebar cahayanya. Di ufuk timur semakin cerah, semakin kelihatan nampak cahayanya. Tapi di atasnya, tengah-tengah langit itu masih gelap. Paham ya? Masih gelap. Jadi ketika antum memandang fajar shadiq, jangan nengok atas langit. Masih petang, masih gelap. Tapi lihat di bagian ufuk timur, persis di pusat terbitnya matahari. Lihat, apakah sudah ada bias-bias cahaya fajar di situ? Sudah ada, masuk waktu subuh. Kalau belum yakin, tunggu. Semakin dia naik, semakin menyebar cahayanya. Horizontal di ufuk timur. Barakallahu. Kalau sudah kelihatan, maka langsung azan subuh, pertanda fajar shadiq telah terbit. Paham ini, Pak? Mafhum ini, Pak? Itu awal waktu subuh. Kapan berakhir? Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Apakah terbit menunggu sampai sempurna? Jawabannya tidak. Dengan semata-mata dia memunculkan apa namanya kepalanya atau alisnya Hajibus Syams kan melingkar gini ya, jadi alis gitu ya. Muncul sedikit alisnya, cering, langsung ada cahaya yang memancar dari arah timur menuju ke arah barat. Sudah terbit matahari, sudah selesai waktu. Semakin tinggi, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Ketika sudah mulai sempurna naik, kelihatan semua butirnya matahari, kondisi sudah sangat terang. Ketika mulai munculnya alis matahari tadi, habis waktu subuh, itu termasuk waktu-waktu larangan sholat. Tidak boleh sholat sampai ditunggu matahari sempurna apa namanya terbitnya, dan ditunggu sampai setinggi satu tombak, dua tombak, baru dinyatakan selesai waktu larangan. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi antara subuh dan zuhur ada jeda lama. Barakallahu fikum, berkat yang Allah. Paham apa tidak paham ini? Paham insya Allah ini? Nah, ada. Itu terkait dengan al-awqat syar'iyah yang menggunakan matahari yang bukan dalam riwayat dengan ringkas. Sekarang gimana penerapannya? Secara hukum syar'i, barakallahu fikum, hukum asal waktu ialah menggunakan waktu-waktu syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mungkin untuk bisa dilihat ialah zuhur, asar, ini yang pasti, dan maghrib di sebagian tempat. Paham ya? Zuhur, asar, maghrib di sebagian tempat, fajar di jarang tempat, isya, Allahu a'lam, karena sudah banyak lampu kota gitu ya. Hadahwa. Kalau mau meneliti, disebutkan sama Mas Syekhna, cukup Anda meneliti zuhur, asar, maghrib. Meneliti apa ini? Tentu kalau ingin meneliti jadwal-jadwal sholat yang abadi yang beredar di tengah-tengah masyarakat, cukup antum buktikan yang zuhur, asar, dan maghrib. Zuhur, asar, dan maghrib. Kalau zuhur, asar, dan maghribnya itu tepat, selisih semenit, lebih semenit, itu wajar. Kalau tepat, maka insya Allah Ta'ala untuk isyaknya, untuk subuhnya itu tidak terlalu jauh. Mana ya? Selagi antum bisa menerapkan waktu yang syar'i, lakukan. Ketika tidak mampu, maka kembali kepada tim ahli dalam pembahasan masalah ini dan dipilih mana jadwal sholat yang paling mendekati kebenaran. Diamal. Barakallahu fikum. Pak, insyaallah ini, Pak. Jangan ngelamun ya. Mau anda ini, mafhum ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis 53 ini di luar pembahasan masalah waktu salat. Disebutkan dalam riwayat ini wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Yang dimaksudkan dengan tidur sebelum isya, tidur sebelum melaksanakan salat isya. Paham ya? Yang dibawa sekarang tidur sebelum sholat isya. Tentang masalah ini barakallahu fikum, sebagian ulama kita memakruhkannya secara mutlak. Apapun keadaannya, entah anda kondisi capek, kondisi letih, kondisi penat, kondisi ngantuk berat, tidak boleh. salat isya dulu, baru kemudian silakan tidur. Paham ya? Sebagian mereka membolehkannya dengan persyaratan. Yang pertama, seseorang yang betul-betul ngantuk berat, capek berat, yang kedua ada seseorang yang ditunjuk atau diminta membangunkan dia ketika masuk waktu isya. Ada yang bangunkan begitu isya datang, bangun salat dulu, salat baru kemudian tidur lagi. Itu disebutkan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Paham insyaallah ya? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Intinya tidak boleh tidur sebelum salat isya. Adapun bagi mereka yang sudah melaksanakan isya, misalkan jamak takdim, sudah maghrib dan isya dijamak begitu. Ya sudah. Jangan dia ngantuk langsung itu enggak ada masalah. Walaupun belum terdengar adzan, adzan isya. Yang penting sudah sholat isya. Paham ini, Pak? Mafhum. Maka terucapkan baik-baik. Begitu Anda pulang kerja ngantuknya luar biasa, jangan tidur sampai Anda sholat isya. Begitu selesai isya, selesai zikir dan segala macamnya, langsung rebahkan di atas kasur, nikmat dan luar biasa. Gitu ya. Nah, jangan tidur sambil duduk, tidur sambil duduk itu tidak enak. Nah, gini itu tidak enak rasanya, tidak nyaman. Kalau direbahkan di atas kasur, masya Allah. Kemudian di sini, larangan yang berikutnya adalah tidak diperbolehkan berbincang-bincang setelah isya. Ya, apa ini, Pak? Tidak boleh berbincang-bincang setelah isya. Hadis berujar. Punya makruh ini. Larangan ini barakallahu fikum dikecualikan dengan beberapa keadaan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beberapa riwayat nama salin dan juga disebutkan dalam beberapa bab. Keadaan yang pertama, yang boleh bincang-bincang setelah isya, ialah berbincang-bincang dengan keluarga istri kita dan dengan tamu kita. Keluarga atau tamu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sama istri jelas ya. Wah, baiklah. Anda tahu sendiri. Sama tamu, ketika Anda punya tamu Pak dan isya, maka Anda boleh menemui tamu sampai selesai urusan tamu tadi. Ingat, urusan tamu yang mubah loh ya, bukan urusan tamu yang terlarang. Itu boleh. Keadaan yang kedua, keadaan yang kedua ikhwan, memperbincangkan masalah kaum muslimin yang penting secara umum. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Mereka berbincang-bincang sampai malam membicarakan tentang urusan-urusan umat, urusan kaum muslimin secara umum. Itu boleh. Ini biasanya orang-orang khusus yang berkompeten dalam hal ini, pemerintah atau siapa yang urusi masalah umat. Keadaan yang ketiga yang diperbolehkan ialah untuk mempelajari ilmu dan mengamalkan amal-amal kebajikan ba'da isya. boleh. Untuk ilmu, yaitu memurojaah ilmu, menghafal ilmu, mempelajari ilmu, berdakwah pada isya, ada kajian-kajian pada isya dan segala macamnya untuk ilmu, itu boleh. Tidak ada masalah. Paham ya? Ini tiga keadaan yang diperbolehkan oleh para ulama, semuanya menggunakan dalil-dalil yang ada. Adapun berbincang-bincang setelah isya untuk selain perkara-perkara tadi, hukumnya terlarang makruh. Cangkruan di warung-warung kopi, ah, tak cangkruan lah ya. Itu kan kelasnya orang kampung. Di warung-warung kopi, sambil ngopi, sambil ngerokok, ngudut, ngobrol sana, ngobrol sini, plus dengan yang lain-lainnya, itu terlarang. Yang kelas-kelas tinggi, begadang malam di kafe-kafe, ya gitu ya, minumnya bukan kopi, kopi kelas warung, yang berkelas apa minumnya kalau di kafe itu? Kopi luwak. Ya, yang ada mereknya kan, cappuccino. Apa lagi pak? Yang gitu loh ya. Dan yang misalnya lah Al-Wahid. Yang semacam itu. Ngobrol sana, ngobrol sini, karu-karuan. Itu semuanya larangan dalam riwayat ini. Jadi prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW ba'da isya, kalau tidak ada kegiatan yang syar'i atau yang mubah, tidur. Apa mana? Kalau ada kegiatan syar'i atau yang mubah, kerjakan, selesai, tidur. Sudah. Jadi enggak usah macam-macam di malam hari. Barakallahu fiik. Gitu ya. Ini bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Entah. Hadis yang berikutnya. Mas, jam 5 lebih 11. Cepat sekali. Jam berapa adanya, Pak? Hah? Ada 10 menit lagi. Mas. Teruskan ya, Man. Ah, ada yang mau tanyakan? Gimana? Gimana? Oh, tenggelam di gunung. Tenggelam di gunung. Terkait dengan kondisi yang semacam ini, barakallahu, tenggelam di gunung. Maka penduduk desa yang tinggal di kaki gunung, pas gunungnya sebelah barat, desanya sebelah timur, maka mereka memperkirakan waktu maghribnya dan isyaknya dengan desa sebelah. Paham ini? Yang gak ada gunungnya. Yang kalau dikaki gunung itu ya baru asar sepetang. Gimana? Motornya sudah begitu masuk di kepalanya gunung, tutupan sudah gelap. Maka dikira-kirakan menggunakan desa sekitarnya. Paham ini? Nah. Itu kaidah umum. Gimana? Pak Lim apa yang baik takutnya terus atau ada yang itu sebenarnya secara hukum syar'i semuanya boleh diteruskan sampai selesai taklim, baru adzan isya, baru sholat, enggak ada masalah. Kenapa? Dikarenakan isya itu fleksibel. Pengecualian. Itu ya. Ada dua riwayat, sebagian riwayat menyebutkan kalau kumpul semua jamaahnya segerakan, belum kumpul ditunda. Riwayat yang kedua dengan sengaja memang mengakhirkan isya. Enggak ada masalah. Atau azan dulu, baru kemudian teruskan. Atau azan dulu, sholat, kemudian teruskan kembali. Semuanya enggak ada masalah, untuk Isya enggak ada masalah. Cuman di sini ketika masjid tersebut ada di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah masyarakat, harus memperhatikan maslahat dan mudharat di tengah-tengah masyarakat tadi. Itu sisi sosialnya. Perhatikan yang baik-baik. Kalau seandainya terus taklim masyarakatnya geger, sementara adzan dulu aja. Adzan dulu, teruskan taklim mik dalam. Caranya gitu. Kan ada sebagian masyarakat yang kayak gitu ya. Ini kita semua sudah adzan, yang itu gak adzan. Adzan ini orang gak salat isya kayak apa? Coba ya, tidak bagus. Tapi kalau masyarakatnya paham, tidak ada masalah sama sekali. Itu cara kita, mau diapakan itu cara kita. Gimana Pak Gani? Mahir kan? Iya. Kenapa? Tidak. Dengan ketentuan laula an asyqa ala ummah. Selama tidak memberatkan umat. Dia mengatakan hadi waktuha laula an asyqa ala ummah. Inilah waktu Isya yang afdal itu kalau seandainya tidak memberatkan umat. Gitu. Iya, secara keafdalan itu yang paling afdal. Sa'adhannya, sa'salatnya. Nabi. Nah, itu harus penerapan di tengah-tengah masyarakat, harus menyampaikan ilmunya dulu pada masyarakat. Nanti orang geger lagi. Kita melaksanakan sholat di akhir malam jam 11 malam. Rencana sholat jamaah Isya di Ar-Royan, misalkan begitu. Terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bingung. Ini adzan dari mana? Ini jam berapa ini? Jam Isya sudah lampau lewat. Mau subuh kok masih lama enggak subuh? Jam piro ini? Jam 11 kok ada orang adzan? Kupik lagi. Benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang adzan di mana? Di Ar-Royan. Allah besar. Kira-kira ya, itu harus penerapannya harus betul-betul melihat kondisi masyarakat. Apakah ini ya? Kalau tidak memungkinkan penerapan semacam ini, maka dengan riwayat yang sebelumnya Jabir bin Abdullah, kondisi makmum, perhatikan, kumpul semua langsung Isya, belum kumpul tunggu sebentar, kumpul langsung Isya. Isya fleksibel, tapi yang lebih afdal di akhir waktu. Dan sampai sekarang saya belum pernah mendapati yang bisa mempraktekannya di Indonesia Raya ini. Ada yang pernah dengar kabar? Kita aja nggak berani bang. Kita nggak berani bang. Kalau azannya di dalam masjid mik-mik dalam, ya bukan namanya azan itu pak. Yang namanya azan itu kan i'lam, memberitahukan orang lain akan ibarat sholat. Keras suaranya di corong luar. Jam 11 azan. Allah bisa digegerkan. Lu yuk ke afdal pak, ya jamaah yang balik afdal pak. Itu pembahasannya terkait dengan sholat raweh. Ya mulai mau jamaah silakan, sendirian juga silakan. Ini fardu isya. Saya milih yang afdal. Waktunya itu afdal, tapi ada sendirian tidak afdal. Jamaah yang afdal pak, bahkan wajib. Bagaimana waktu sholat subuh di Surabaya atau di Indonesia? Ana pernah mendengar ada seorang ustaz yang menyatakan terlalu cepat. Dan seandainya itu benar, apa solusi bagi kaum muslimin mengundur waktu dari waktu sholat masyarakat ataukah tetap ikut di masjid? Masya Allah. Ya. Terkait dengan bab ini barakallahu fikum, kalau penelitian seluruh Indonesia wallahu alam. Tapi yang kita lihat di tempat kita sendiri memang demikian kenyataannya. agak terlalu cepat waktu subuh tersebut dengan waktu terbitnya fajar shadiq. Jarak 1/4 jam kurang lebih sedikit. Nah, terkait dengan informasi yang semacam ini, karena Allah juga demikian, untuk disampaikan secara meluas di tengah-tengah masyarakat muslimin, itu harus lihat kondisi masyarakatnya dulu. Siap apa tidak menerima tema semacam ini? Ini belum siap, nanti dulu. Tunda dulu. Kalau sudah siap, maka sampaikan ilmunya secara syar'i, kemudian baru berikan solusi. Paham ya? Belum langsung aja sikat. Gak sah sholat subuhnya kaum muslimin ini. Loh kenapa Pak Ustaz? Waktunya belum masuk sudah adzan, sudah dikomati, sudah sholat subuh belum masuk waktunya, tidak sah. Iya, geger orang mendengarkan keterangan yang semacam ini. Ustaz ini apa sih ngomongnya? Tiba-tiba marah-marah, mengklaim gak sah sholatnya orang dan segala macamnya. Banyak yang marah ya. Sehingga caranya disampaikan ilmunya dulu. Ini ilmunya begini, begini, begini. Siap? Siap. Terangkan nyatanya seperti ini. Bagaimana solusinya? Terkait dengan solusi itu per person atau per masjid. Tidak mungkin seluruh masjid di Indonesia Raya ini. Maka masing-masing orang melobi takmir. Takmir, ada ilmu begini, begini, ini. Nyatanya begini, begini, begini, begini. Bagaimana kalau seandainya kita azan subuhnya itu disesuaikan dengan waktu yang syar'i? Rembukan dulu dengan takmir dan yang lain-lainnya itu. Itu mereka siap untuk mempraktekannya. Siap kita. Bismillah. Sudah. Ya sudah, bismillah. Yang lain sudah pada azan, kamu gak azan dulu. Begitu masuk waktu yang syar'i baru kamu azan. Itu per masjid. Kalau belum siap, apa ini? Gak enak kita sama masyarakat dan segala macam. Tapi ilmu sudah mereka terima, sudah mantap dengan ilmu itu. Maka caranya, apa namanya, adanya dengan nik dalam. Juga nggak mungkin pak ya menggunakan waktunya mereka. Tapi komatnya itu ditunda sampai masuk waktu subuhnya. Sehingga ketika Anda melaksanakan subuh sudah masuk waktu. Kalau masjid tinggal di lobi bagaimana takmirnya. Adapun secara person barakallahu fikum tergantung bagaimana kondisi antum. Antum kondisi termasuk orang yang berpengaruh di masyarakat atau tidak. Kalau wujuduka keadamika, kamu ada, kamu tidak ada, orang enggak anggap kamu. Ya sudah antum cari masjid yang salatnya tepat waktu. Mereka enggak ngurusi kamu. Tapi kalau kamu tuh punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat, disoroti perbuatan kamu tadi, ini harus ada solusinya. Di antara solusinya barakallahu fikum adalah yang pertama tadi mencari masjid yang lain, atau yang kedua Anda salat di masjid kampung Anda bersama dengan mereka diniatkan sunnah. Ketika nanti masuk waktu subuh yang sebenarnya, Anda salat kembali 2 rakaat yang fardu. Dia sendiri kan person pak, dia sendiri toh pak. Fardu. Itu caranya. Jika di daerah atau negara yang memiliki 4 musim, di mana waktu malam lebih lama daripada siangnya, atau sebaliknya, bagaimana menentukan waktu sholat dengan menggunakan matahari? Normal, bagaimana biasa. Tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan adalah kalau sampai malamnya itu melebihi 24 jam. Atau siangnya itu melebihi 24 jam. Dalam kondisi yang demikian, maka mengikuti negara seberang, negara sebelahnya, daerah sebelahnya terkait dengan waktu sholat. Selama malamnya belum 24 jam, selama siangnya belum 24 jam, maka normal sebagaimana biasa. Paham ya? Jadi kalau misalkan malamnya panjang sampai berapa jam? Ada 20 jam? Ada Pak Budi? Negara semacam itu? Ada ya, malam 24 jam sehingga dari pagi sampai maghrib itu 4 jam 5 jam lah kan. Itu diperkirakan menggunakan matahari yang ada. Subuh tidak lama, zuhur tidak lama, asar tidak lama, maghrib, isya, terus subuhnya lama banget. Ya sudah, selamat belum 24 jam normal kan, tidak ada masalah. Begitu pun terkait dengan masalah puasa. Ketemunya siang cuma 4 jam ya sudah. Anda cuma 4 jam puasa. Begitu tenggelamnya matahari, ya wis. Buka puasa. Kalau ketemu siang yang panjang di negara mana? Ada enggak yang siang panjang banget? Ada, Pak. Di negara mana? Jepang. 20 jam. Berapa jam? Berarti sekitar 17, Pak. 17 jam. Sama kayak Jepang tadi. Ya sudah, ya itu 17 jam itu ada berpuasa. Jika bangun kesiangan waktu subuh sudah di waktu larangan salat, apakah harus menunggu waktu di saat matahari setinggi 1-2 tombak kemudian salat subuh? Terkait dengan salat subuh barakallahu fikum, orang yang kesiangan atau ketiduran salat subuhnya maka dikerjakan ketika dia bangun. Rasul mengatakan man nama anus salati aw nasiyaha fa waqtuha idza dzakara. Barang siapa yang ketiduran salat atau lupa salat, maka waktunya ketika dia ingat, ketika dia bangun. Bangun. Jam 5:30. Masyaallah, langsung segera Anda ke kamar mandi, wudu-wudu segala macamnya langsung salat. Itu pengecualian. Itu pengecualian. Barakallahu. Terfaham insyaallah. Hadza wadhihun insyaallah taala. Itu mari Pak. Udah. Gimana? Silakan. Safar mobil pribadi atau ke mobil umum? Enggak berhenti. Tidak berhenti. Kalau tidak berhenti, maka sholat subuhnya di atas kendaraan. Subuhnya di atas kendaraan. Caranya gimana? Kalau memungkinkan wudu, wudu, misalkan bis patas yang ada toiletnya, wudu toilet, atau kereta api yang ada toilet, wudu toilet. Kalau tidak memungkinkan untuk berwudu, maka dengan tayamum. Dia duduk, Pak, masuk berdiri. Kalau di kereta api ada di bagian restorasi itu ada ruangan untuk sholat, Anda ke sana. Kalau tidak ada sambil duduk Pak, masa cegat orang Pak, rombongan cegat jatuh gerbong tutup pintunya dibikin sutroh begitu sholat jamaah panjang gitu. Ya kalau misalkan satu gerbong antum semua sih nggak ada masalah. Ya kalau sama yang lain jangan bikin fitnah. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun kaifiyah sholat dalam safar dalam kendaraan itu menggunakan isyarat. Isyaratnya itu bukan isyarat badan, tapi isyarat kepala. Yumi'u bi ra'sihi ima'an. Rasul mengisyaratkan dengan kepalanya dengan isyarat. Caranya rukuknya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Tangannya tetap Allahu Akbar. Mau rukuk Allahu Akbar. Yang gerak ini nyata, badan Anda tegak dengan biasa. Allah. Allah. Sujudnya kepalanya lebih menunduk. Allah. Allah. Allah. Orang yang memandang Anda yang enggak ngerti ilmunya. Iki wong ngantuk ta ya apa iki. Allah. Tapi orang yang paham bagaimana kaifiyah salat oleh salat. Setelah tahiyat normal bagaimana biasa, salam juga normal. Sebagian orang salah paham. Yang bergerak apanya? Badannya. Ketika rukuk Allah. Oh, sampai nyundul-nyundul apa namanya sampai apa membentur jok depannya itu. Oh, Akbar untuk sujud. Itu bukan untuk sholat di atas kendaraan. yang bergerak badan itu sholatnya orang sakit. Bisa bedakan? Orang sakit kan sambil duduk, bersila ya boleh, bagaimana juga boleh, itu badan dia bergerak. Allah Akbar. Allah itu orang sakit. Kalau orang safar di atas kendaraan yang bergerak cuman kepalanya saja dan tidak gugur pada sholat. Paham ya? Terkait dengan dalilnya itu untuk sholat sunnah, ya jelas riwayatnya terkait dengan sholat sunnah. Terkait dengan sholat wajib pun juga demikian. Pendapat yang sahih kalau diperkirakan akan keluar dari waktunya atau ketinggalan rombongan atau ketinggalan kendaraan, dia kendaraan. Jadi kan dikatakan berhenti apa enggak? Enggak. Kalau berhenti, ya nunggu sholat berhenti. Berhenti subuh di bawah. Sekarang terus jalan. Baru nyampe di Surabaya jam 7 pagi. Mau subuh jam 7 pagi? Tidak boleh. Sudah selesai waktu subuhnya. Dalam kondisi yang demikian mendapat yang sahih di atas kendaraan. Kalau kondisi tadi dikhawatirkan waktunya habis, atau kalau kita turun ketinggalan kendaraan kita, atau yang semisalnya, maka diperbolehkan sholat fardu di atas kendaraan. Di pesawat saya kata. Di pesawat ya, harus turun dulu. Dari Saudi misalnya, sampai transit dari Singapura atau Malaysia atau mana begitu, itu udah siang sampai sana. Subuhnya itu di atas ini, Pak. Nantilah di atas harus di bawah. Zuhur sampai di Malaysia. Sehingga di atas segera. Anak aja pernah waktu pulang dari Yaman itu. Anak pergi kan sudah subuh ini. Ada sebagian orang-orang yang juga sholat, saya langsung segera menuju ke toilet. Sholat subuh, saking cepatnya namanya pesawat. Belum selesai subuh kelihatan di jendela itu, terang mataharinya. Masya Allah. Dikarenakan kita menuju ke arah Indonesia, semakin ke arah timur, semakin cepat kelihatan matahari. Ya, teruskan sholat sampai selesai. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.